Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-169 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang karamah para wali. Wa min usuli ahli sunnah, dan termasuk fondasi pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka terbedakan dengannya dari ahlul bid'ah wal furqah. Di antara fondasi tersebut, at-tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan adanya karamat bagi para wali. Permasalahan ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena di sana ada ahlul bidah yang mereka menyimpang di dalam masalah karamah para wali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka berpegang teguh dengan dalil, dengan Al-Qur'an dan juga sunnah dan ijma'? Berdasarkan itu semuanya, maka mereka membenarkan adanya karamah para wali. Berdasarkan Al-Quran, Allah SWT mengkisahkan tentang kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan manusia, dan itu terjadi pada wali-wali Allah. Seperti ketika Allah SWT mengkisahkan Ashabul Kahfi, beberapa orang pemuda yang mereka di atas tauhid dan ingin menyelamatkan agama mereka, kemudian mereka meninggalkan daerah mereka, meminta rahmat dari Allah SWT, sementara kaumnya sebagian besar adalah di atas kesyirikan, bukan di atas tauhid. Dan mereka dikejar-kejar, berdoa kepada Allah SWT, sampai akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka, ditidurkan mereka di dalam gua pada waktu yang di luar kebiasaan manusia. Yaitu ditidurkan di sana selama 300 tahun, sebagaimana Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran. وَلَبِثُ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعَةٍ, dan mereka tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun dan tambah 9. Ada yang mengatakan tambah 9 kalau dihitung dengan hijri 309 tahun, kalau dihitung dengan miladi adalah 300 tahun. Ini waktu yang cukup lama dan tidak biasanya manusia demikian. Biasanya orang tidur malam ya 5 jam, 6 jam, 8 jam. Lebih sedikit daripada itu, orang sudah tidak merasakan nikmatnya. Seandainya dia tidur di malam hari 10 jam misalnya, atau 12 jam, maka ini bukan kebiasaan manusia, dan seseorang tidak merasakan nikmatnya justru ketika lebih dari biasanya. Nah ini, mereka dalam keadaan tidur selama 300 tahun atau 309 tahun. Dan kita tahu bahwasanya manusia di dalam hidupnya bukan hanya butuh istirahat, tapi dia butuh makan, butuh minum, buang air kecil, buang air besar. Tapi ternyata mereka tidak makan dan tidak minum selama 300 tahun atau 309 tahun. Ini bukan kebiasaan manusia. Orang meskipun dia tidur terus, tapi kalau dia tidak makan selama 3 hari, 3 malam misalnya, maka dia akan meninggal, apalagi ini sampai ratusan tahun, sampai 300 tahun. Berarti ini sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ini adalah contoh karomah yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Allah jaga mereka, padahal di sana ada musim dingin, ada musim panas, tapi Allah jaga mereka selama ratusan tahun tersebut. Kemudian juga kisah Maryam alaihissalam yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, karena Zakaria beliau yang menjadi kafil yang bertugas untuk memberikan atau mengirimkan makanan dan juga minuman kepada Maryam, karena Maryam adalah seorang wanita ahli ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria datang untuk memberikan makanan dan minuman, wajada 'indaha rizqa, beliau mendapatkan di sisi Maryam ada makanan, ada rezeki. Kemudian Zakaria bertanya, qala ya Maryam anna laki hadha. Beliau mengatakan, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan rezeki ini? disebutkan di sebagian buku tafsir bahwasanya yang ada pada Maryam saat itu, buah-buahan ketika musim dingin, yang ada pada Maryam saat itu adalah buah-buahan yang hanya ada di musim panas. Dan ketika di musim panas, yang didapatkan di situ adalah buah-buahan yang hanya ada di musim dingin. Sehingga Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana aku dapatkan makanan? Sementara yang bertugas untuk mengirimkan makanan hanyalah Zakaria, yang lain tidak. Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan, rezeki ini adalah dari sisi Allah. Allah yang menurunkan, Allah yang memberikan kepada Maryam tanpa perantaraan manusia. Dan Maryam bukan seorang nabi, dan ashabul kahfi mereka bukan anbiya, tapi kejadian yang luar biasa ini terjadi pada mereka. Padahal di zaman tersebutnya, yang namanya buah-buahan di musim dingin, ya ada ketika di musim dingin. Buah-buahan di musim panas, ya adanya di musim panas. Berbeda dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang, dengan ditemukannya alat untuk mengawetkan, sehingga buah-buahan tersebut bisa terjaga, kita bisa menikmati buah-buahan yang ada di musim panas ketika di musim dingin. Tapi di zaman tersebut, ini adalah perkara yang luar biasa. Di luar kebiasaan manusia. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Demikian Allah SWT kalau ingin memberikan rezeki kepada seseorang, tinggal mengatakan kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah. Maryam alaihissalam adalah seorang wali di antara wali-wali Allah. Demikian pula ashabul kahfi, mereka adalah wali di antara wali-wali Allah. Ini dalam Al-Quran. Lalu bagaimana seseorang mengingkari apa yang terjadi atau mengingkari sebagian yang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran berupa karamat. Dia adalah sesuatu yang benar adanya. Demikian pula ketika Allah SWT menceritakan di dalam surat Al-Baqarah, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موت. Atau seseorang yang dia melewati sebuah desa dan desa tersebut sudah khawiyatun ala urushiha, yang sudah hancur, kemudian dia mengatakan anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautih, siapa yang menghidupkan desa ini setelah meninggalnya, setelah kehancurannya. Fa amatahu llahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha, maka Allah SWT mematikan dia selama 100 tahun kemudian membangkitkannya. Qala kam labista, qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Kemudian ditanya berapa tahun engkau tinggal, dia mengatakan aku tinggal selama satu hari atau sebagian hari. Padahal qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ternyata dia sudah mati dan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla selama 100 tahun. Baik, itu dari Al-Qur'an menunjukkan tentang adanya karamah bagi para wali. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang terjadi pada sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau radhiyallahu taala anhu sedang dalam keadaan berkhutbah di kota Madinah, kemudian tiba-tiba beliau mengatakan ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, hendaklah engkau menuju ke gunung. Ternyata ucapan beliau ini terdengar suaranya oleh Sariyah, dan Sariyah ini adalah nama ya seorang yang diutus oleh Umar bin Khattab saat itu untuk suatu peperangan, dan saat itu dia dan juga pasukannya berada di daerah yang sangat jauh dari kota Madinah. Nah, ketika dalam keadaan terdesak dengan pasukan musuh, maka mereka mendengar suara Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang mengatakan ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah al-Jabal, hendaklah engkau pergi ke gunung. Dan ini adalah petunjuk dan arahan dari Umar bin Khattab supaya mereka selamat dari ancaman musuh. Akhirnya saat itu Sariyah membawa pasukannya ke gunung dan mereka mendapatkan kemenangan. Mereka menceritakan ini kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum atau orang yang berada di kota Madinah saat ini. Ini termasuk karamah yang Allah SWT berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman tersebut yang namanya ucapan dari kota Madinah kok bisa terdengar di tempat yang sangat jauh, ini perkara yang luar biasa. Meskipun di zaman sekarang ini adalah perkara yang sangat biasa sekali. Ana di Jember dan antum di rumah masing-masing mendengar ucapan ana, ini perkara yang biasa di zaman sekarang, tapi di zaman tersebut itu adalah perkara yang luar biasa. Sehingga sebagian ulama ada yang mendefinisikan yang namanya karamah itu adalah sesuatu yang luar biasa tapi tidak seperti mukjizah. Kalau mukjizah ini pasti luar biasa di setiap zaman. Tapi kalau karamah mungkin dia sesuatu yang luar biasa di zaman tertentu. Tapi di zaman yang lain kalau sudah berubah zaman belum tentu dia ya menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian pula seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Safinah ketika dia terpisah dari pasukannya dan tersesat di sebuah hutan, kemudian tiba-tiba di depannya ada seekor singa. Kemudian dia mengatakan, aku adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalimat yang serupa. Kemudian tiba-tiba singa ini membalikkan badannya dan menggerakkan ekornya seakan-akan mengisyaratkan supaya diikuti. Akhirnya Safinah mengikuti singa ini di belakangnya sampai dipertemukan dengan pasukannya. Nah, ini juga termasuk karomah yang telah tetap pada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah at-tasdiq bi karamatil awliya, membenarkan dengan adanya karamah para wali. Dan lawan membenarkan adalah mendustakan. Kita tidak mendustakan. Kita membenarkan adanya karamah para wali. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.